Yang mana? Al-Arab min zuriyati Ismail. Baik, fadal. Siapa? Fazza ya? Ya, silakan Fazza dibuka majelisnya. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, qala wal-arabu min zurniyati Ismail bani Ibrahim al-Khalili wa alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wassalami. Al-Khalilu huwa Ibrahimu alaihi salamu, kama qala azza wa jalla, wattakhadha Allahu Ibrahima khalila, wa usifa bil khullati Ibrahima wa nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa Ibrahimu huwa khalilullahi wa Musa kalimullahi, wa amma nabiyuna Muhammadin sallallahu sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ijtama'a fihi al-wasfani al-ladhani khusso bihima Ibrahimu wa Musa, fahuwa khalilullahi, kama anna Ibrahima alaihi salamu khalilullahi, wahuwa kalimullahi, kama anna Musa alaihi salamu kalimullahi, kallamahu Allahu azza wa jalla laylatal ma'raji. Mi'raj. Laylatal mi'raji. Qala huna walahu minal umri 63 sanatan, ay min mabda'i miladihi ila wafatihi wassalat sallallahu alaihi wasallam. Umruhu 63 sanatan. Waladu sallallahu wulida sallallahu alaihi wasallam amal fili wa asha 40 sanatan, thumma ba'da dhalika nubbi'a wa ba'daha ursila, walamma madha alaihi ba'da dhalika 10 sinina urija bihi kama dhukira, wa ba'da dhalika bi thalathi sinina taraka makkata ila al-madinati muhajiran, fasara umuruhu hina al-hijrati 53 sanatan, wa makatha fil madinati 10 a'wamin 10 Asyrata a'wamin wa ashharon wa sara umuruhu 63 sanatan sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla dhalika fa qala minha 40 qabla an-nubuwati, an-nubuwatu tasbiqu ar-risalata, wa 23 nabiyan rasulan. Qala ba'du ahli al-ilmi annahu sallallahu alaihi wasallam makatha 3 sinina nabiyan, thumma 20 sanata nabiyan rasulan, li'annahu kama qala shaykhuhuna nubbi'a bi'iqra wa ursila bil mudathiri. Baik, ini siapa di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Faqala al-imam Muhammad ibn Abdul Wahab, ya, wal-arabu min zurriyati Ismail, dan orang-orang Arab itu keturunannya Ismail, ya, ibnu Ibrahim al-Khalili. Ibrahim yang julukannya adalah Al-Khalil, sang kekasih Allah. Cuman beda sama kekasih, ya, dalam bahasa Indonesia beda, khullah. Ya, kalau kita terjemahkan cinta, kekasih, tapi hakikatnya berbeda. Ya. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Ya. Baik. wusifa wa wusifa bil khullati Ibrahim. Ibrahim disifati dengan khullah. Wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan nabi kita juga disifati dengan khullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seandainya aku menjadikan ya salah seorang di antara kalian khalilan, latakhattu Abu Bakrin khalilan. Tentu aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalilku, tapi enggak ada khalil lagi bagi nabi karena nabi sudah khalilnya Allah. Makanya ini kurang tepat kalau dikatakan nabi julukannya Habibullah, kekasih, itu kurang tepat. Sebagaimana dalam salawat Badar, salatullah salamullah ya ala Toha Rasulillah. Toha ditafsirkan Rasulillah kata mereka. Salatullah salamullah ala Yasin. Yasin man huwa? Siapa itu Yasin kata mereka? Rasulullah. Ala Yasin apa? Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Taibarakallahu fikum. Ya. Jadi Habibillah itu irobnya badal dari Yasin. Padahal huruf muqatta'ah ya bukan itu maknanya sebagaimana diterangkan oleh para mufassirun. Nah, kalau Habibullah kekasih Allah ini kurang tepat karena nanti nabi masih bisa mencintai yang lain. Tapi kalau khullah enggak ada lagi kecintaan yang tiada duanya. Ya, yang enggak bisa memiliki kekasih kedua, ketiga, keempat, enggak. Tapi cuma satu aja. Ya, dan Nabi SAW beserta Nabi Ibrahim AS disifati oleh Allah sebagai Khalil, Khalilullah. Fa Ibrahimu huwa Khalilullah. Ibrahim adalah Khalilnya Allah. Wa Musa Kalimullahi. Sedangkan Musa Kalimullah. Kemarin atau beberapa hari yang lalu saya pernah jelaskan juga, Musa dijuluki Kalimullah, yaitu Nabi yang diajak bicara oleh Allah di dunia. Di dunia, ya. Tabarakallahu fikum. Wa amma nabiyuna Muhammadun, adapun nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berselawat ikhwah kalau disebut nama nabi. Ya, ini abkhalun nas, manusia yang paling bakhil ini, paling pelit. Ya, hina duki rasmi kata nabi, ketika namaku disebut. Falam yusalli alayya. Namun dia enggak berselawat atas namaku. Ya, disebut nama nabi sallallahu alaihi wasallam berselawat. Ya. Fa innahu ijtama'a fihi al-wasfani. Maka terkumpul pada sosok nabi al-wasfani, dua sifat. Alladani, yang dua sifat tersebut khusso bihima. Dikhususkan ya, pada kedua nabi tadi, Ibrahim ya, wa Musa, Ibrahim dan Musa. Ibrahim dikhususkan dengan sifat khullah khalilullah. Ya, sedangkan Musa dikhususkan dengan sifat tadi yang diajak bicara oleh Allah, kalimullah. Dan nabi dua-duanya, nabi khalilullah sebagai sekaligus juga kalimullah, diajak bicara oleh Allah ketika masih hidup, bukan bicara di akhirat. Kalau di akhirat semuanya ya, kecuali orang-orang yang Allah kecualikan. Makanya dalam hadis banyak tuh kan berbunyi, salasatun la yukallimullahu yaumal qiyamah, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada tiga golongan yang Allah enggak ajak bicara mereka pada hari kiamat. Di akhirat kita akan diajak bicara oleh Allah. Ya, bahkan dalam hadis disebutkan bila turjuman, tanpa ada penterjemah, tanpa ada pihak ketiga, langsung. Ya, barakallahu fikum. Ya. Fa huwa khalilullah, maka beliau adalah khalilullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khalilullah, kama anna Ibrahim khalilullah, sebagaimana Ibrahim alaihi salam juga khalilullah. Wa huwa kalimullah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah. Kama anna Musa kalimullah, sebagaimana Musa juga kalimullah. Kallamahullahu azza wa jal lailatul mi'raj. Nabi diajak bicara oleh Allah pada malam mi'raj, ketika datang perintah sholat dari 50 hingga akhirnya menjadi 5 kali sehari semalam. Ya. Musa juga kalimullah ketika di bukit Tur diajak bicara oleh Allah. Ya. Ya Allah berfirman pada Musa, ya Musa, innani anallah la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang tidak ada ilah, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali aku. Ya, beribadahlah padaku. Ya, dirikanlah solat. Taib, barakallahu fikum. Sehingga Allah tegaskan, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah betul-betul berbicara kepada Musa. Ah, taib, barakallahu fikum. Qala huna, kemudian Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan di sini tentang sosok Nabi, biografi beliau, walahu minal umri 63 sanatan. Belum, dan beliau memiliki usia umur, ya, 63 sanatan, 63 tahun hitungan Hijriah, bukan hitungan Masehi. Ya, karena hitungan Masehi lebih lambat. Ya. Kalau hitungan Hijriah itu mungkin 360 harian aja, karena enggak ada hitungan Hijriah tanggal 31. Ya. 350 sampai 360 hari. Hitungan Masehi 365. Berarti per tahun lebih 5 hari. Ya. Kalau 10 tahun aja 50 hari. Begitu. 20 tahun, 30 tahun 150 hari. Paham enggak sini? 60 tahun udah berapa tuh? Udah lebih berapa? Ah, banyak. Udah beri berapa? Nah, paham ya? Taib. Ai min mabada'i miladihi, yaitu dimulai dari milad kelahiran beliau, ila wafatihi, sampai wafatnya beliau alaihi salatu wassalam, umruhu 63 sanatan. Umur beliau, usia beliau 63 tahun. Ya, wulida, beliau dilahirkan sallallahu alaihi wasallam. Amal fili. Apa irobnya ama? Siapa? Topik ama, apa irobnya ama? Ha. Wulida amal fili. Hah? Zarab, ahsanta. Beliau dilahirkan pada tahun gajah. Ya, ini berselisih para ulama ya, apakah di tahun gajah atau sebelumnya. Ya. Tahun gajah paham ya? Tahun diserangnya Mekah oleh Abrahah dan pasukan gajahnya. Dan musyrikin Quraisy yakin itu, benar-benar yakin, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau melihat apa yang Rabbmu lakukan terhadap pasukan gajah? Dihabisi pasukan gajah Abraha. Bagaimana Ka'bah dilindungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, musyrikin Quraisy di depan mata kepala mereka. Namun bandelnya mereka tetap musyrik. Tetap musyrik. Gitu Ali. Ini mujahidnya kemana? Hah? Oh. Taib. Asya arba'ina sanatan. Beliau hidup selama 40 tahun. Ini sebelum masa kenabian. Dan ingat ya, Nabi enggak pernah berbuat syirik, walau musyrikin Quraisy di tengah-tengah beliau berbuat syirik. Ya, jangankan Nabi. Waraqah bin Naufal aja seumur hidup enggak pernah berbuat syirik, bahkan mencela kesyirikan, apalagi Rasulullah SAW. Ya. Ya, Nabi beribadah, bahkan ibadah musyrikin Quraisy yang tidak ada kesyirikan, yaitu haji, namun ada bid'ah. Ya, itu pun berbeda dengan ibadah hajinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau musyrikin Quraisy enggak wukuf di Arafah hajinya, atau dalam riwayat yang lain mereka wukufnya malah di Muzdalifah. Nabi wukufnya sudah di Arafah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar di kitab beliau Fathul Bari. Makanya yang tepat ialah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hajinya enggak sekali. Sekali itu setelah jadi Nabi dan Rasul. Sebelum jadi Nabi dan Rasul sudah haji. Ya. Musyrikin Quraisy haji. Masa beliau enggak haji? Ya. Nah, itu disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, disebutkan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari. Tabarakallahu fikum. Ya. Summa ba'da dzalik, kemudian setelah itu, ketika setelah berumur 40 tahun, nubbi'a, beliau diangkat jadi nabi. Wabakdaha, dan setelah itu ursila, beliau diangkat menjadi rasul. Bedanya apa? Diangkat nabi jadi rasul. Ingat ya perbedaan nabi dan rasul. Ya, di kajian kita, kajian apa waktu itu? Ya, Hasyiah Ibnu Qasim ya. Hasyiah Ibnu Qasim. Ya, kalau diangkat jadi nabi, Ini man uhiya ilaihi wa lam yu'mar bitabligh, tidak diwahyukan tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan, tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaum yang menentang, tapi menyampaikan pada keluarganya. Ya. Kalau Rasul diberi wahyu, wa yu'mar bitabligh, diperintahkan juga untuk menyampaikan, dan menyampaikannya itu kepada kaum yang menentang. Makanya Rasul pertama Nuh, terjadi kesyirikan pertama kali di muka bumi kaumnya Nabi Nuh, mendapat pertentangan. Nabi pertama Adam menyampaikan kepada anak-anaknya, tapi enggak dapat penentangan, enggak ada kesyirikan. Ya, setelah jadi Rasul, Nabi langsung dakwah, mentahdir kesyirikan musyrikin Quraisy, mencela berhala-berhala mereka, ngamuk musyrikin. Ya. Ngamuk mereka. Tayyib barakallahu fikum. Walamma madu alaihi ba'da dzalik, maka tatkala berlalu ketika itu, asra sinin, 10 tahun setelah jadi nabi. Berarti usia 50. 10 tahun dakwah. 10 tahun dakwah, maka urija bihi, maka beliau dimi'rajkan. Kalau dimi'rajkan berarti dari Baitul Maqdis ke langit. Kalau diisra'kan berarti dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, kalau diisra'kan dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa. Ya, dengan buruk. Ya. Dan di Masjid Al-Aqsa beliau mengimami sholat seluruh para nabi. Para nabi Allah hadirkan semua. Berapa para nabi? 124.000 nabi, yang di antara 124.000 nabi itu ada 313 rasul, semuanya bermakmum kepada Rasulullah SAW di Baitul Maqdis. Dan beliau sholat. Semua nabi dihadirkan. Baru setelah itu beliau diangkat bersama Jibril Burak ke langit pertama. Ya, enggak langsung dibukakan pintu. Siapa? Jibril. Waman ma'ak, siapa yang bersama engkau? Berarti malaikat enggak kenal nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat penjaga langit. Karena nanya, "Waman ma'ak, siapa yang bersama engkau, Jibril?" Muhammadun. Oh, Muhammad. Ah. Ursilah. Dia udah diutus. Udah. Oh, dibukain pintu. Ketemu Nabi Adam. Temu malaikat, dikenalin sama, ya, sama Jibril. Ada Abu Salim alaih, moya Nabi, itu bapakmu Adam. Ayo ucapan salam sama dia, diucapin salam. Berarti kalau nggak dikenali, Nabi nggak tahu wajahnya Adam. Kenal nggak? Nggak tahu. Nabi nggak tahu yang gaib. Tapi barakallahu fiik. Dan seterusnya kisahnya itu. Mana lagi tadi? Wa ba'da dzalik, setelah itu, jadi berarti umur 50, 10 tahun dakwah baru ada perintah sholat. Berarti ketika Nabi dakwah dari umur 40 sampai umur 50 enggak ada sholat. Ibadah kepada Allah ada enggak? Ada ibadah kepada Allah. Minta-mintanya kepada Allah, meninggalkan kesyirikan. Berdoa hanya kepada Allah, minta kepada Allah. Tapi Nabi udah ada sholat, Nabi sholat. Ya. Musyrikin Quraisy makanya melihat Nabi sholat. Ya, afara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla, kan begitu. Ya. Makanya dulu ketika Nabi sholat awal-awal baru diutus menjadi rasul, Nabi sholat di Ka'bah. Ya. Apa? Abu Jahal dan teman-temannya mau mengisengi Nabi. Ya, mau melempar kotoran ke punggungnya Nabi. Namun enggak jadi. Ketakutan. Ya. Ketakutan. Nabi dilindungi oleh Jibril. Ya. Barakallahu fikum. Sudah sholat. Nah, namun para sahabat belum sholat. Cuman meninggalkan kesyirikan. Ditarbiyah, ditasfiyah. Ya. Ditarbiyah dan ditasfiyah. Diajarkan oleh Nabi, minta pada Allah. Meninggalkan yang haram dulu, meninggalkan makan bangkai. Diajak beriman kepada akhirat. Ya. Diajak bersabar, minta kepada Allah, tinggalin kesyirikan. 10 tahun baru ada sholat. Tayyib, barakallahu fikum. Wa ba'da dzalik, setelah itu, bitsalasi sinin, setelah 3 tahun, berarti tahun ke-13 jadi Nabi, usia 53 tahun, taraka Makkah, beliau meninggalkan Mekah, hijrah. Bersama para sahabat secara umum dan bersama Abu Bakar secara khusus, berdua aja dengan Abu Bakar karena tertinggal. ilal madinati muhajiran, ke Madinah, ya. Ya, dengan berhijrah ke Madinah. Fasara umuruhu, maka jadilah usia beliau hinal hijrati, ketika hijrah tersebut, 53 sanatan, 53 tahun. Wa makasa fil madinati 10 a'wamin wa ashhuru wa ashhuran. Ya. Dan usia dan ya, dan beliau tinggal di Madinah 10 tahun sekian bulan. Wa ashhur, ashhur itu jamak dari syahr. Ya. Wa ashhuran, 10 tahun sekian bulan. Ya. Sara umruhu, maka usia beliau ketika beliau wafat setelah 10 tahun sekian bulan di Madinah, maka usia beliau 63 sanatan, 63 tahun. Ya. Fassala dalika faqal, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab merinci hal ini dengan beliau mengatakan minha arba'una qabla nubuwah. Di antara usia beliau 40 tahun sebelum dia sebelum masa kenabian, an-nubuwah tasbiqur risalata. Dan masa kenabian itu lebih mendahului masa kerasulan. Karena jadi nabi dulu baru jadi rasul. Ketika jadi nabi belum dakwah kepada publik, enggak. Masih di rumah, dakwahin Khadijah, Khadijah membenarkan. Pas jadi rasul baru dakwah ke publik. Taim. Dakwahnya enggak tanggung-tanggung. Ya. Mencela kesyirikan, melarang manusia kesyirik kepada dari kesyirikan. Qala ba'du ahli ilmi, sebagian ulama menyatakan innahu sallallahu alaihi wasallam makasa 3 sanina nabiyan. Beliau ya tinggal selama 3 tahun menjadi nabi. Ada ulama yang mengatakan berarti diangkat jadi rasul usia 43. Jadi nabi 40 terus sampai usia 43 baru diangkat jadi rasul. Ada ulama yang mengatakan demikian sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Summa 20 sanatan nabiyan wa rasulan, kemudian baru 20 tahun beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Jadi dari 43 sampai 63 diangkat jadi rasul, nabi dan rasul. Li'annahu kama qala syekhu, karena ya sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh di huna di sini, nubbi abi ikra wa ursila bil mudas bil mudda bil mudassir. Beliau diangkat menjadi nabi dengan surat Iqra dan diangkat menjadi rasul dengan surat Al-Mudassir. Nah. Taib, lanjut gantian dibaca sini. Ya, sama kasih baca. Ke ayo Abdullah, fadal, fadal Abdullah. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimallahu taala nubbi'a biqra' wa ursila bil mudathir wa baladuhu makkatu wa ba'athahu allahu bin nidharati ani syirki wa yada'u ila tawhidi. Baik, ini yang tadi ya, beliau diangkat menjadi nabi dengan surah Iqra', diangkat jadi rasul dengan surat al mudathir wa baladuhu makkah, dan negeri beliau adalah Makkah, asal beliau, beliau orang Makkah. Ba'athahullahu, Allah mengutus beliau bin nidharati ala syirki, untuk memberi peringatan kepada kesyirikan. Ini yang pertama. Ya, nafyu isbat tauhid itu. Nafyu dulu, dinafikan dulu kesyirikan, diingkari dulu. Wa yad'u ila tauhidi, dan mengajak manusia kepada tauhid. Nah, ini dakwah yang benar itu. Bukan cuma mengajak manusia kepada tauhid tapi meninggalkan nahi mungkar dari kesyirikan, itu bukan dakwah tauhid, palsu dakwah. Dakwah tauhid yang benar selain mengajak manusia kepada tauhid, ibadah kepada Allah, memperingatkan manusia dari bahaya kesyirikan. Sebut itu kesyirikan, enggak apa-apa, itu hikmah. Hikmah itu, sebut itu. Ya, sebut, beri ancaman, siapa yang berbuat syirik Allah ancam neraka. Kasih tahu, bacain ayat-ayatnya. Inna huma yusyrik billah faqad haramahu lahil jannah. Inna Allah la yaghfiru an yusyraka bih, la in asyrakta la yahbata amaluka wa la takunanna minal khasirin. Bacain ayat-ayatnya. Ya, nanti tersinggung. Berarti dia musyrik, tersinggung. Bagus. Ya. Si musyrik tersinggung, bagus. Semoga ini jadi peringatan nih. Jangan, oh enggak enak kalau kita peringatkan kesyirikan. Ini orang kampung biasa ngasih sesaji. Jangan disinggung, nanti mereka ini dakwah apa ini? Kita dakwah tauhid kita harus hikmah. Sebentar, dakwah tauhid. Bukan, itu bukan dakwah tauhid. Tahu dakwah apa? Nah, itu bukan dakwah tauhid. Kalau ada yang bilang kita harus hikmah, jadi gimana? Jangan dilarang dulu, kita ajak dulu. Ah, keliru. Nabi ngelarang dulu. Ya, Nabi ngelarang dulu, baru. Ya. Karena musyrikin Quraisy kenal Allah. Sama kayak itu musyrikin-musyrikin yang ngasih sesajen itu. Para fans-fans Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul fans club. Emang mereka enggak kenal Allah? Kenal Allah enggak? Kenal. Ini malam ini syirik nih, besok syirik. Besok udah sholat subuh dia. Tadi siang syirik, malam ini udah tahlilan. La ilaha illallah. Malam Jumat, yasinan lagi. Ya. Emang gak kenal Allah? Kenal. Ya, barakallahu fikum. Ya. Larang dari kesyirikan. Nah, itu hikmah. Tapi barakallahu fikum. Naam, fadal. Baca syarahnya. Thumma qala syarih rahimallahu ta'ala, qala minha arba'una qabla nubuwati. ثم قال نبئ وهذان لفظان مختلفان الأول النبوة والثاني نبئ نبئ من النبوءة بالهمز ونبئ من النبوة وفرق بين النبوة والنبوءة وفرق بين النبي والنبيء لغة أما من حيث الشرع أما من حيث الشرع فالنبي والنبيء واحد وهما قراءتان مشهورتان سبعيتان متواترتان بالقرآن كله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك القراءة الأخرى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك والنبيين والقراءة الأخرى والنبيين يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي اتق الله قراءتان مشهورتان أشهر من يقرأ بالنبي عاصم وأشهر من يقرأ بالنبي نافع النبوة من الارتفاع كأنه صار في نبوة من المكان أي في مرتفع منه وسبب هذا الارتفاع الإنباء والنبوءة من الإنباء والنبوءة من الإنباء أنبأه فصار نبيئا يعني منبئا منبأا طيب يا kata Syekh Saleh Al-Syekh minha arba'una qabla nubuwah di antara usia beliau itu 40 tahun sebelum menjadi nabi. Sumaqal, kemudian beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan nubbi'a, maka beliau diangkat menjadi nabi. Ya, hadani lafdhani mukhtalifatan. Dua lafaz ini ya berbeda ini. Yang awal nubuwah, yang kedua nubbi'a. Nubbi'a, kalau nubbi'a itu diambil dari kata nubu'ah bil hamzah, nubu'ah. Ya. Kalau nubbia bukan nubbia tapi nubbia maknanya sama, diangkat menjadi nabi. Diangkat menjadi nabi. Kalau nubbia itu minan nubuwah. Dari kata nubuwah. Nubuwah dan nubu'ah. Kenabian. Paham ke sini? Sama maknanya. Ya. Tai barakallahu fikum. Wa farraqa bainan nubuwati wan nubuati. Maka beliau membedakan antara nubuwah dan nubu'ah. Maknanya sama, kenabian. Wa farraqa bainan nabi wan nabii. Bainan nabii wan nabii. Dan beliau membedakan antara nabii dan nabii. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menariknya begini. Ya. Beliau mengatakan apa? nubbi'a. Nubbi'a. Berarti ini diambil dari kata apa? Kalau nubbi'a, ha? Berarti dari nubu'ah. Nubu'ah. Kalau nubbi'a, baru nubu'ah. Nubbi'a, nubu'ah. Kalau nubbi'a, nubu'ah. Taib. Ya, barakallahu fikum. Wa farraqa, ya. Wa farraqa bainan nabi wan nabi'i lugatan. Nah, beliau membedakan antara nabi dan nabi'i lugatan, secara bahasa aja. Amma min haitsu syar'u, adapun secara aspek syariat, istilah syariat, nabi dan nabi'u wahidun, itu maknanya sama. Satu. Ya. Misalnya kan, kan bahasa Arab nabiyyu. Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau pakai qiraah yang lain, assalamu ala nabiyyi, bukan nabiyyi. Ya, paham enggak sini? Ya. Baik. Misalkan kita bacakan hadis, ya. Qala, misalkan sahabat mengatakan sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar nabiyya. Kalau qiraah yang lain berarti sami'tun nabi'ah. Sami'tun nabi'ah. Sama maknanya. Huma qiraatan masyhuratan. Keduanya qiraah yang masyhur. Sabi'iyatan. Maksudnya dua dari qiraah sab'ah. Dua qiraah ini bacaan dari qiraah sab'ah. Mutawatiratani. Yang keduanya mutawatir bil Qur'ani kulli. Yang ada di Qur'an semua. Allah berfirman, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk anda? Wal qiraatul ukhra, qiraah yang lain, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya ayuhan nabiyyu. Nah, kalau kir di mushaf kita apa? Nabiyyu apa nabiyyu? Nabiyyu. Ya. Sama jamaknya juga, nabi, nabiyyun. Berarti nanti jamak mudzakkar salimnya, karena nabiyyi, nabiyyun, nabiyyun, nabiyyuna, nabiyyina. Ya. Karena jamak mudzakkar salim nabiyyin, majrur dan mansubnya bil ya. Nabiyyin. Ya. Wal qiraatul ukhra nabiyyina. Sama nabiyyina. Ya ayyuhan nabiy taqillaha, wahai nabi bertakwalah pada Allah. Ya. Untuk terus bertakwa karena nabi sudah ada ketakwaan. Ya ayyuhan nabi uttaqillah, ya ayyuhan nabiu, bukan nabiu, nabiu. Nah. Qiraatan masyhuratan. Ya. Dua qiraah yang masyhur. Asyharu man yaqra'u bin nabiyyi Asim. Yang paling masyhur di antara qurra, para imam-imam yang tujuh membaca dengan nabiyyi, Imam Asim. Ya. Wa asyharu man yaqra'u nabiyyi Nafi'un, yang paling masyhur membaca dengan nabi'i, bukan nabi'i, Nafi', Imam Nafi'. Ya, an-nubuwah, minal irtifa'. Kalimat nubuwah itu berangkat, berasal dari kata irtifa', naik. Ka'annahu sara fin nabuwati minal makan. Seakan-akan orang yang diangkat menjadi nabi, dia berada di nabuwah dari suatu makan, dari suatu tempat. Apa itu? Ay fi murtafi'in minhu. Di tempat yang tinggi di atasnya. Nabuwatil makan di tempat yang paling atasnya. Wasababu hadzal irtifa', kenapa? Sebab diangkatnya itu adalah adanya al-inba'u. Adalah inba', adanya inba'. Yaitu berita besar. Nabi diberi wahyu, berita besar. Wan nubu'atu minal inba'i. Nah, kalimat nubu'ah itu ya mustaq dari kalimat inba'. Ya. Anba'a yunbi'u. Makanya kalau dalam baca sanad hadis atau kita kemarin baca kitab Akhlaqul Ulama, Imam Al-Ajuri sering mengatakan anba'ana. Anba'ana, anba'a yunbi'u, inba'an. Itu mustaqnya diantaranya nabu'ah. Ya, mengabarkan begitu. Inba, memberi kabar. Ya, anba'ahu, ya, minal inba, memberi kabar kebanyakannya. Fasara, maka jadilah beliau nabiyan, nabi. Seorang yang diberi berita. Beritanya itu apa? Wahyu. Ya'ni yaitu munba'at, diberikan berita. Bukan munbi. Kalau munbi yang memberikan kabar berita. Bukan. Diberi kabar berita. Siapa yang memberi kabar berita? Siapa yang munbi-nya berarti? Allah. Nah. Tayyib barakallahu fikum. Sudah jam berapa? Nah, ayat topik baca lagi. Maqala syarih rahimahullah ta'ala. Qala nubbi'a biikra. Hada minal inba'i. Wala yasluhu ayu qala nubbi'a biikra. Lianna nabiyya. Lianna nabiyyun. Lianna nub. Ya, lianna nabi. Nubbi'a. Lianna nubbi'a. Min al-irtifa'i laysa min al-inba'i wal-ikhbari wal-iha'i. Nubbi'a min al-irtifa'i. Fayuqalu nubuwatun. Fa'idha aratta al-fi'la taqulu nubbi'a anba'a. Li'anahu min al-inba'i. Fa'idhan naqulu ya ayuhan nabi'u. Ya ayuhan nabi'u. Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Li'annahu sara murtafi'an an ghairihi min ahli al-ardi bima uhiya bima awha Allahu 'azza wa jalla ilayhi. Awin nubu'atu wa hiya allati huna qala nubbi'a bima'na uhiya ilaihi munba'an bihi. Nubbi'a biikra' qabla dhalika qala wa thalathun wa ishruna nabiyan rasulan yuridu ba'dan minha nabiyan wa ba'dan minha nabiyan rasulan wa qad sabaqa bayanul farqi bainan nabiyyi wal rasuli li'annan nabiyya huwa wa'annan, gak ada li'annan. Wa anna an-nabiyya huwa man uhiya ilayhi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighihi aw umira bi tablighihi li qaumin muwafiqin wa ma'lumun annahu idza qulna lam yu'mar bi tablighihi an hadha 'ala sabilil wujubi lakin qad yablughu yuballighu wa la yakunu tablighu 'ada 'alayhi wa la yakunu ولا يكون التبليغ واجبا عليه فالنبي هو من أوحي إليه بشرع أي بدين وأمر بتبليغه أو لم يؤمر بتبليغه إذا قلنا لم يؤمر بتبليغه يعني وجوبا وقد يبلغ وقد يبلغ ذلك استحبابا فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرسل بالمدثر بلغ ما أوحى الله عز وجل إليه بلغه خاصته كأبي بكر وخديجة رضي الله عنهما ونحو ذلك. Qala, kemudian Syekh mengatakan nubbi abi ikra, beliau diangkat menjadi nabi dengan ikra, hadza minal inba. Ini berasal dari kata inba, kabar berita. Wala yusluhu enggak cocok kalau dikatakan nubbiya bi ikra, nubbiya. Ya, karena nubbiya itu nubbiya nabi yang tadi ya. Nubbiya nabuah begitu. Ah, maknanya minal irtifa', tinggi di atas. Laisa minal inba, bukan berasal dari kata inba. Ikhbar, iha. Inba ya. Kabar gembira, diberi kabar gembira. Ikhbar, pengabaran. Ihya, diberi wahyu. Ya. Yang karena nubbiya itu minal irtifa'. Dari angkat dia apa maknanya irtifa, tinggi di atas. Fayuqal nubuwah. Maka dikatakan nubuwah, bukan nubu'ah. Fa idza aratta al-fi'la, kalau Anda ingin menyebutkan fi'ilnya taqul. Ya. Nah. Berarti gimana? Anba ayun bi'uk. Ini berarti inba begitu ya. anba'a yunbi'u inba', nah berarti di sini nabba'a unabbi'u. Ya. Taib. Li'annahu minal inba'. Karena dia berasal dari kata inba. Fa idan, maka Anda katakan taqulu Anda ya, maka kalau begitu Anda katakan ya ayuhan nabiyyu. Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Li'annahu sara murtafi'an. Karena dia menjadi tinggi di atas ala ghairi, di atas selain beliau, min ahlil ard, dari segala seluruh penduduk bumi. Ya, kenapa beliau di atas? Bima auhallahu ilaih. Karena apa yang Allah Azza wa Jal wahyukan kepada beliau. Awin nubu'ah. Ya, atau kalimat nubu'ah, kalimat inba. Wahiyal latihuna qal. Dan di sini yang beliau mengatakan nubi'ah, di beliau diangkat menjadi nabi. Bima'na auhallahi munabba'an. Yang Allah mewahyukan pada beliau, beliau diberi kabar berita bihi dengannya, nubi abi ikra, beliau diangkat menjadi nabi dengan ikra. Qabla dzalik beliau mengatakan, sebelumnya beliau mengatakan wasalatsuna isruna nabiyyan wa rasulan, usia beliau 63 tahun sebagai seorang nabi dan rasul, apa 23 tahun selama dakwah ya sebagai nabi dan rasul. Yuridu ba'dan, ya maka beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menginginkan sebagian dari kalimat beliau min hadis ini nabiyan, ya menjadi seorang nabi, wabak don minha nabiyan wa rasulan, sebagiannya lagi beliau memaksudkan nabi dan rasul. Ya, bahkan di awal-awal Syekh mencukupkan dengan nabi aja, tapi yang dimaksud rasul. Ya, yang beliau mengatakan i'lam arsyadakallah, itu ketahuilah semoga Allah membimbing anda ila ta'atihi pada ketaatan. Ya Allah khalaqana apa ya wajibu alaina ya wajibun apa wajib ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu berapa salasim masain al-ula Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan, kemudian sebutin dalilu ala dalik ya qaulu ta'ala inna arsalna ila fir'auna rasula. Nah asaniyah apa ya Allah la yardha. Hah? Ayyusyraka ma'ahu ahadun. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Nabiyyun. Tapi nabi mursal yang diutus, yang jadi rasul. Digabungkan. Allah enggak ridho disekutukan dalam ibadah kepadanya. Tidak ridho Allah walaupun ibadah itu diberikan kepada malaikat yang didekatkan Jibril atau nabi tapi yang dijadikan rasul, mursal. Ya, dari awal beliau sudah mengisyaratkan. Tabarakallahu fikum. Ya. Wa qad sabaqa ya. Bayanul farqi, sungguh telah berlalu penjelasan perbedaan bainan nabi wa rasul, antara nabi dan rasul, wa anna nabiyya, bahwa nabi wa man uhiya ilaihi, dialah yang diwahyukan kepadanya bisyar'in, dengan sebuah syariat. Walam yu'mar bitablighihi, dan beliau tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, au umira bitablighihi liqaumin muwafiqin, atau kalaupun diperintahkan menyampaikan kepada kaum yang menerimanya, yang mencocokinya. Wa ma'lumun, dan telah diketahui annahu idza qulna lam yu'mar bitablighihi, bahwa kalau kita katakan nabi tersebut tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, itu maksudnya anna hadza ala sabilil wujub, itu tidak wajib. Ya, lakin qad yuballighu, namun kebanyakan nabi menyampaikan. Wala yakunu at-tablighu wajiban alaih. Namun menyampaikannya itu enggak wajib bagi nabi tadi. Fan nabiyyu huwa, maka nabi adalah huwa man uhiya ilaih bi syar'in ay bi dinin, yaitu nabi adalah seorang yang diberikan wahyu kepadanya dengan sebuah syariat, yaitu dengan agama. Wa umira bi tablighihi, dan diperintahkan untuk mentabligh, menyampaikan. Aulam yu'mar bitablighihi, ataupun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Idza qulna, apabila kita katakan lam yu'mar bitablighihi yakni wujuban, ya apabila kita katakan nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan, yaitu maksudnya secara wajib. Qad yuballighu dzalika istihbaban, terkadang nabi juga menyampaikan namun bukan wajib tapi mustahab saja. Fan nabiyyu qabla ayyursala, maka nabi sebelum beliau diangkat menjadi rasul bil muddatsir, dengan surah Al-Muddatsir, ballagha ma auhallahu ilaih. Nabi sudah menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Bahkan dalam riwayat yang lain tadi disebutkan beliau baru menjadi rasul di usia 43 tahun. Berarti selama 3 tahun beliau sudah dakwah, kan begitu. Ya, ballaghahu khassatahu. Nah, kalaupun belum menjadi nabi, belum jadi rasul sekalipun, beliau sudah menyampaikan kepada khassatahu, orang-orang tertentu beliau aja. Ka Abi Bakrin wa Khadijata, ya, Ali bin Abi Thalib, ya. Radhiyallahu ta'ala anhum wa nahwi dzalik dan semisalnya. Ya. Si panjang ya. Baik. Masih ada waktu enggak? Jam berapa sekarang? Hah? Ay cukup deh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.